baik-baik saja. Telinga hanya mendengar yang baik-baik saja. Suaranya terdengar sangat merdu bila mengaji. Bicaranya lemah lembut dan berhati-hati. Dia punya rasa sayang pada semua orang, hingga disayang dan dicinta semua orang. Wanita itu memang benar-benar merasakan luar biasa. Lahir batin karena cinta, siang dan malam ku rindu padanya. Siang dan malam diriku kehana. Wanita cantik berkerudung warna cinggang, nyaris tak pernah melewatkan salat lima. Suaranya terdengar sangat merdu bila mengaji. Bicaranya lemah lembut dan berhati-hati. Dia punya rasa sayang pada semua orang, hingga disayang dan dicinta semua orang. Wanita itu memang benar-benar merasakan luar biasa nikmat bisa mencintai Tuhan. Karena itu ku suka padanya, karena itu ku cinta padanya. Sungguh mati aku tersiksa, lahir batin karena cinta. Siang dan malam. Siang dan malam.